Bab yang ke-6 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Elvie Liu. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sashra di Meja. Bab yang ke-6. Peri meriwayatkan Fix, mata-mata polisi, tak sabar dalam segala perbuatannya. Adapun asalnya kabar kawat yang mendakwa Phileas Fogg menjadi pencuri itu adalah seperti direncanakan seperti di bawah ini. Pada hari Rabu tanggal 9 Oktober jam pukul 11, orang menunggu kapal api Mongolia di Suez, yaitu sebuah kapal kepunyaan P&O Company yang besarnya 2.800 ton dan kekuatannya 500 ekor kuda. Kapal Mongolia itu selamanya tetap berlayar dari Brindisi ke Bombay melalui Selat Suez. Itulah sebuah kapal kepunyaan company itu yang terlampau kencang jalannya daripada kapal-kapal yang lain, yaitu 10 mil dalam sejam pelayaran dari Brindisi ke Suez dan 97/8 mil dari Suez ke Bombay. Maka adalah dua orang tuan menunggu kedatangan kapal Mongolia itu. Keduanya berdiri di antara beribu-ribu orang bumi putra dan orang dagang yang datang di kota itu seperti kebiasaannya pada waktu tiap-tiap kapal akan datang. Suez itu dahulu kala sebuah dusun kecil saja. Tetapi setelah selesai dan dibuka kanal Suez itu, maka bertambah-tambahlah makmurnya kota Suez itu. Seorang daripada kedua tuan yang tersebut itu ialah agen konsul kerajaan Inggris yang duduk di Suez. Tuan yang lain, badannya kecil dan kurus, melihat air mukanya rupanya amat cerdik. Alisnya senantiasa bergerak sebagai orang yang lagi berpikir. Matanya kelihatan bernyala-nyala sebagai api, tetapi sebentar-sebentar dihentikannya pemandangannya yang demikian itu. Pada waktu itu, tuan yang kedua itu kelihatan tak sabar. Ia berjalan kian kemari dengan tiada berhentinya. Tuan itulah yang bernama Fix, yaitu seorang daripada beberapa orang detektif atau agen polisi Inggris yang dikirim kepada beberapa pelabuhan akan mencari pencuri yang melenyapkan uang bank Inggris itu. Fix mendapat perintah akan mengamat-amati sekalian orang yang berlayar melalui Suez dan menyelidiki baik-baik, kalau-kalau antara penumpang-penumpang dalam kapal ada yang bersalah rupanya. Apabila dilihatnya seorang orang yang rupanya bersalah, maka Fix mengikuti perjalanan orang itu, kalau-kalau boleh ditangkap. Kebetulan 2 hari yang telah lalu, Fix telah menerima sepucuk surat keterangan tanda-tanda tubuh orang yang disangka telah mencuri di bank Inggris itu daripada direktur polisi di London. Tanda-tanda itu ialah yang telah dilihat orang pada tubuh seorang tuan yang berdiri di tempat pembayaran bank Inggris waktu terjadi kecurian di bank itu. Oleh karena besar hadiah yang dijanjikan kepadanya, apabila ia beruntung dapat menangkap pencuri yang dicari itu, maka nyata kelihatan tak sabar lagi detektif itu menunggu datangnya kapal Mongolia. Sebentar-sebentar ia bertanya kepada temannya demikian. Tuan Konsol, Tuan berkata bahwa kapal lekas akan datang. Mengapakah sampai sekarang belum juga kelihatan? Jawab Tuan Konsol itu. Benar Tuan Fix, kapal itu tak lama lagi datang. Sebab kelamarin telah kelihatan dari pelabuhan Port Said, sebuah kapal yang kencang jalannya sebagai kapal Mongolia. Pelayaran 160 km tak seberapa lamanya. Saya tahu benar bahwa kapal Mongolia itu selamanya dapat hadiah dari pemerintah. Karena kencang jalannya daripada segala kapal-kapal yang datangnya tak lewat daripada waktu yang ditentukan, yakni 25 pon bagi tiap-tiap 24 jam. Fix bertanya pula, dari Brindisikah datangnya kapal mail itu? Jawab temannya, ya, dari Brindisi, membawa pos untuk Tanah Hindia. Kapal itu berangkat dari sana hari Sabtu pukul 10. Sabarlah sedikit, tuan. Kapal Mongolia lekas datang. Tetapi saya tidak mengerti Bagaimana Tuan akan dapat mengenal orang yang tanda-tandanya tersebut dalam surat keterangan itu, meskipun orang yang Tuan cari itu ada menumpang di kapal Mongolia? Jawab Fix. Tuan Konsul tak usah khawatir. Orang yang dicari itu mudah sekali kukenal. Boleh dikata, saya akan kenal kepadanya karena baunya. Tak usah kusamakan lagi dengan tanda-tanda tubuhnya. Saya akan kenal betul, karena ketajaman hidungku mengenal orang itu terlebih utama dan boleh menguatkan faedah mata dan telinga. Kerap kali saya berjumpa orang semacam itu. Apabila ia benar kebetulan menumpang di kapal Mongolia, tak luput lagi ia pasti jatuh ke tanganku. Kata konsul pula, "Ya Tuan Fix, saya harap mudah-mudahan Tuan dapat menangkap pencuri itu, karena pencurian itu sungguh bukan perkara kecil." Detektif Fix menyaut dengan sombongnya. "Ya, pencurian itu bagus sekali. 55.000 pon. Buruan yang memberi untung sekian besarnya jarang kami peroleh. Pencuri-pencuri zaman sekarang hampir-hampir tak ada lagi harganya. Pencuri semacam Shepard sudah tak ada lagi. Dengan belanja beberapa shilling saja, sekarang pencuri sudah mudah ditangkap." Tuan Fix rupanya tahu benar. Tak akan salah lagi seperti sangka Tuan. Akan hal itu saya pun turut berharap mudah-mudahan berhasil barang apa yang Tuan maksudi. Akan tetapi saya bertanya kepada Tuan. Tahukah Tuan bahwa sifat orang akan Tuan tangkap itu seperti orang baik-baik, menilik tanda-tandanya di dalam surat keterangan? "Oh, Tuan Konsol, ketahuilah oleh Tuan, semua pencuri-pencuri rupanya seperti orang baik-baik. Sebab kalau tiada demikian, apabila ia suka melakukan kelakuan jahat, maka dengan sebentar tentu akan tertangkaplah ia. Tuan tahu bukan bahwa orang yang mempunyai roman muka sebagai orang jahat itu kebanyakan kali orang baik-baik ia. Orang yang beroman muka baik itulah sesungguhnya harus dijaga. Saya memang mengerti bahwa hal yang sedemikian itu tak mudah dilakukan, yaitu tak sebarang orang dapat melakukannya." Seperti pembaca maklum, Vicky itu memperlihatkan sombongnya sedikit. Pada saat itu, makin lama makin banyaklah orang datang ke pelabuhan itu. Penuh dengan kapal-kapal dari berbagai-bagai bangsa, saudagar-saudagar, tukang-tukang cikar dan velah, karena kapal sudah hampir tiba. Pada hari itu hari baik dan terang cuaca, akan tetapi sejuk sedikit karena angin timur. Beberapa menara di dalam kota kelihatan karena sinar matahari yang hendak terbenam. Di pelabuhan Suez itu diadakan tempat kapal-kapal membuang sauh, Hafenhoft. Panjangnya 2 mil, seolah-olah tangan pelabuhan Suez itu yang masuk ke laut rupanya. Beberapa perahu kail berlayar menyusul pantai kian kemari di dalam Laut Merah. Beberapa antara perahu-perahu itu banyak yang elok sekali bangun dan perhiasannya, dan boleh dikatakan asal dari zaman purbakala. Seperti kebiasaan dalam pekerjaannya, Fix dengan cepat mengamat-amati rupa dan sikap masing-masing orang yang berkerumun di pelabuhan itu. Pada waktu itu kedengaranlah bunyi lonceng pukul 10:30. Fix rupanya hampir-hampir habis sabarnya, lalu berkata, "Bagaimanakah kapal itu sudah sekian lama kita menunggu, tidak juga datang?" Jawab temannya, "Sabar sedikit Tuan Fix, kira-kira saya kapal itu sudah hampir datang." Fix bertanya, "Berapa lamakah kapal itu akan berlabuh di Suez?" Jawab temannya, 4 jam. Sekian lamanya kapal mengambil batu bara. Dari Suez ke Aden, yaitu yang letaknya di ujung Laut Merah, jauhnya 1.310 mil. Dari sebab itu, kapal harus membawa bekal batu bara banyak-banyak. "Dari Suez, kapal itu terus berlayar ke Bombay?" Jawab konsul, "Ya benar, kapal itu berlayar terus ke Bombay. Tidak berlabuh lagi di jalan." Kata Fix, "Oh, jikalau demikian, apabila pencuri berjalan dari sini, tentulah ia akan lekas meninggalkan kapal Mongolia, lalu menuju penjajahan Belanda atau Perancis di Asia dengan menempuh jalan lain, karena di Hindia Inggris tentu ia takut tertangkap." Jawab konsul, "Benar, jikalau pencuri itu bukan orang cerdik, sebab pencuri yang cerdik tak akan mau ia keluar dari kota London, karena di sana lebih susah dicari daripada di tempat lain." Setelah berkata demikian itu, maka Tuan Konsol pergilah ke kantornya yang tak jauh dari situ. Sedang Fix termenung, memikirkan kebenaran perkataan konsul itu. Fix tinggal seorang diri dengan harap-harap cemas dan ingin lekas hendak melihat kapal Mongolia, sebab sepanjang dugaannya, pencuri yang dinantikan itu tak dapat tiada menumpang juga di kapal itu. Ia percaya, apabila si Surhaka itu lari dari negara Inggris dengan maksud hendak menyembunyikan diri di Amerika, niscayalah nanti ia akan memilih jalan melalui Hindia Inggris daripada berlayar di Lautan Atlantika, karena penjagaan di tanah Hindustan kurang baik dan susah dilakukan. Tetapi dalam Fix berpikir-pikir itu terkejutlah ia, karena bunyi pelesit kapal api yang datang. Maka sekalian tukang cikar dan velah sibuklah berlari-larian menuju ke pelabuhan. Dan berkumpullah orang-orang itu pada suatu tempat, berdesak-desak, hingga menyakiti badan, dan hampir-hampir merusakkan pakaian orang yang terdesak. Beberapa buah perahu didayungkan orang dari pantai menuju ke kapal yang hendak datang itu. Tiada berapa lama kemudian, tampaklah kapal Mongolia yang amat besar itu di tengah kanal Suez. Maka jam pukul 11, kapal itu membuang sauhlah. Sedang asapnya dengan bunyinya yang keras keluarlah dari pipanya. Maka penumpang-penumpang di kapal Mongolia itu pun sedanglah banyaknya. Beberapa orang daripada penumpang-penumpang itu tinggal di dalam kapal, melihat tamasya kota Suez itu dari dek, tetapi kebanyakan turunlah dari kapal, naik perahu menuju ke darat. Dengan hati-hati, Fix mengamat-amati tiap-tiap orang yang turun dari perahu itu. Pada saat itu, Fix melihat seorang penumpang menuju kepadanya, seraya merimbitkan beberapa orang velah yang datang menawarkan barang jualannya dengan kekerasannya. Setelah dekat, penumpang itu bertanya dengan hormat, di mana letaknya kantor konsul Inggris. Maka yang bertanya itu berkata, sambil menunjukkan sehelai surat pas yang akan diperlihatkan kepada konsul. Dengan cepat, Fix melihat pas itu dan membaca dengan tergesa-gesa keterangan tanda-tanda tubuh si pemegang pas itu. Entah apa sebabnya, maka tangan Fix yang memegang pas itu gemetar. Tanda-tanda yang dibacanya itu bersamaan benar dengan keterangan yang telah diterimanya dari direktur polisi di London. Kemudian Fix berkata kepada yang memegang pas, "Pas ini bukan tuan yang mempunyai dia." Jawab orang itu, "Bukan, pas itu tuanku yang punya." "Di manakah tuanmu itu?" "Ia tinggal di kapal." Fix menyambung perkataannya, "Akan memperlihatkan pas, orang yang tersebut dalam pas itu sendiri harus membawa pas itu ke muka konsul, supaya disamakan nama, umur, rupa, dan tanda-tanda tubuhnya dengan barang apa yang diterangkan dalam pas itu," kata penumpang kapal. "Oh, demikian. Jadi perlu datang sendiri." "Ya, benar. Itu perlu sekali." "Di manakah kantor konsul?" Jawab inspektur polisi. "Itulah di ujung tanah lapang." Sambil berkata demikian itu, Fix menunjukkan dengan jarinya ke arah sebuah rumah yang jauhnya tak lebih daripada 200 langkah dari tempatnya berdiri. "Saya pergi memanggil tuan saya," meskipun ia merasa tak senang turun dari kapal. Penumpang kapal yang berkata itu memberi tabik kepada Fix dengan membukakan topinya, lalu pergi pulang ke kapal pula. Akhir bab yang ke-6. Rekaman oleh Elfie Liu, Munich.